kita hidup bersama, merajut menganyam tali cinta. Namun kini semuanya sirna, karena aku orang tak punya. Kini kau anggap aku tiada, karena dia yang berpunya. Kasih sayangku tiada berharga, karena emas permata. Berharap kasih yang setia.